تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau haddatsana Ibrahim ibn al-Hajjaj. Ini Abu Ishaq al-Basri. Qala haddatsana Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah bin Dinar Abu Salamah. Hammad bin Salamah Abu Salamah. Ini imamnya negeri Basrah. Ada imam negeri Basrah yang lebih terkenal lagi. Namanya Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid. Ini semua orang-orang populer di masa itu ya. Orang-orang yang populer. Ya, di masa dahulu itu kalau dia murid Imam Ahmad misalnya, wah itu bagus itu, jalannya lurus itu. Ada masa kalau dia murid Sufyan ats-Tsauri, ah ini bagus jalannya ini, lurus. Kalau kamu lihat dia cinta kepada Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, nama-nama imam, ah itu berarti jalannya lurus. Jelas ya? Tapi kalau dia cinta kepada sipulan-sipulan ahlul bidah, itu jalannya bengkok. Begitu aja cara orang dahulu itu melihat jalan seperti itu. Kadang dilihat dari pergaulan, apa yang dia cintai. Ya, sama di masa sekarang ya. Masa sekarang kadang ada orang-orang mengatakan dirinya di atas jalan ahli sunnah, dai ahli sunnah. Tapi yang dia banggakan, kadang dia sebut, misalnya At-Tarifi, Abdul Aziz At-Tarifi, ahli hadith. Ini padahal ahlul bidah itu, yang sering kasih fatwa-fatwa aneh tentang demo-demo orang ekstrim. Bagaimana bisa ada ahli sunnah memuji orang yang seperti itu? Jelas ya? Maka itu orang dilihat, bukan di pengakuan, harus dilihat apa yang dia lakukan. Ya, itu ciri dikenal di kalangan para ulama ahli hadis. Baik. Ya kalau kita banyak sebenarnya baca buku-buku hadis itu meluruskan jalan supaya kita kenal para ulama itu bagaimana metodenya di dalam menilai, menyampaikan ilmu. Itu ada terlihat metode mereka. Kata beliau Thabit bin al-Bunani, ini Thabit bin Aslam, Muhammad al-Basri al-Bunani, an Anas bin Malikin radhiyallahu